السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. الحمد لله. Kita sampai berumur surat 369. Alhamdulillah. Baik. Kita teruskan. وعن أنس وعنه قال كان كرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا كرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. Kita sambung dengan hadis yang selepasnya. واتفق على حديثها في قصة أبي جانية أبي جهم وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. Musannif rahimahullah mengatakan dalam hadis kitabnya 10 salam dengan mengatakan bahawa daripada Anas radhiyallahu anhu, daripadanya ini Anas radhiyallahu anhu juga, dia berkata Aisyah radhiyallahu anha mempunyai kain warna-warni yang digunakan untuk menutup salah satu sisi rumahnya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, hilangkanlah kain ini dari hadapan kami kerana sesungguhnya gambar-gambarnya terlihat saat saya mengerjakan solat. Dalam riwayat yang lain, kita lihat daripada Bukhari dan Muslim secara bersama-sama meriwayatkan hadis daripadanya dalam masalah Anbijaniyah, kain tebal tak bergambar milik Abu Jahm yang disebutkan dalam hadis tersebut, sesungguhnya kain tersebut melalaikanku dari solatku. Dari hadis ini kita katakan dalam babnya bertepatan. Kenapa kita dalam bab apa namanya? Khusyuk dalam solat. Kalau kita katakan tentang kekhusyukan dalam solat, apa sahaja yang perkara atau benda atau suasana atau yang berkaitan dengan solat kita sedang kita melakukannya adalah merupakan, kalaulah tidak diambil perhatian, boleh menyebabkan kita katakan kehilangan kekhusyukan dalam solat. Maka ini adalah merupakan perkara yang harus dihilangkan agar dapatkan kita dapat kembalikan kekhusyukan tersebut. Dan dengan ini kita lihat daripada hadis ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada hadis ini kita dapati bahawa Anas RA mengatakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha ada mempunyai kain warna-warni yang ia gunakan untuk menutup salah satu sisi rumahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, hilangkanlah kain ini daripada hadapan kami kerana sesungguhnya gambar-gambarnya terlihat saya saat saya mengerjakan solat. Dalam hadis ini kita lihat diterangkan ta'aridu fi salati. Ta'aridu fi salati dalam bahasa yang lain kita katakan dia melintangi ataupun dia terbentang di hadapanku. Jadi kenapa dikatakan terbentang, ta'arid, datang, melintas atau sebagainya? Di sini menunjukkan bahawa ianya mengganggu. Ianya mengganggu. Sebab itu dalam penerangan ulama berkaitan dengan ta'aridu, ianya bermakna bahawa tata'arrad fa hudifat ahadu ta'ain. Maksudnya sebenarnya bukan ta'aridu, tata'arrad atau tata'arrad sebenarnya. Dengan kalimah yang tambahan tak sebenarnya. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa apa sahaja yang datang boleh menggangguhkan, seperti gambar-gambar, seperti seperti warna-warna, seperti apa yang boleh mengganggu pandangan kita dalam solat atau membawakan ke solat kita tu kepada sesuatu yang menghilangkan atau mengurangkan khusyuk, maka kita kata ianya haruslah dihilangkan. Dalam hadis yang diriwayatkan melalui Anas ini dijelaskan bahawa hendaklah menghilangkan segala hal yang mengganggu solat seseorang, baik dalam rumahnya atau di tempat solatnya. Namun hadis tersebut tidak menunjukkan batalnya solat dengan keberadaan hal-hal tersebut, kerana tidak ada riwayat menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi solatnya kerana hal tersebut. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa ianya tidaklah menjadi satu perkara yang haram. Jadi pengingkaran terhadap perkara ini juga harus berkadar. Maksudnya kalau dia sebagai satu perkara yang boleh membatalkan solat kita, bolehlah kita mengingkarinya dengan pengingkaran. Tetapi kalaulah ia sampai tidak membatalkan solat kita, janganlah kita mengingkarinya juga dengan keadaan pengingkaran yang tak bersesuaian. Sama seperti kita lihat kalaulah di masjid, di mana-mana kita solat, kita dapati ada perkara seperti ini yang di hadapan kita. Kalaulah Nabi SAW melakukannya dan meminta Aisyah radhiyallahu menghilang atau menepikannya, kita kata memang dasar kita lihat Rasulullah SAW ketua keluarga dapat melaksanakan dengan pengingkaran yang berkadar. Tapi kalau kita berada dalam satu tempat yang tidak kita memperolehi kuasa ataupun kata-kata di dalamnya, adakah kita boleh buat pengingkaran seperti itu? Kita kata tidak. Bahkan kita haruslah mengkadarkan pengingkaran kita selagilah kita lihat kadar larangan ini ataupun dasarnya menunjukkan bahawa ini tidaklah sebagai satu perkara yang haram kita lakukannya. Tapi kalau sampai pada perkara yang mengharamkannya, maka sesuatu itu pengingkarannya harus lebih kuat lagi. Kerana apabila sesuatu yang boleh membatalkan solat kita, kita haruslah memastikan tidak boleh ianya ada langsung. Nah. Dan inilah masalah yang kita hadapi sekarang ini dalam masjid-masjid dan sebagainya kan. Di dalam tempat solat kita, hatta sejadah-sejadah rumah kita dan sebagainya. Tetapi kita katakan di rumah kita juga ada sebahagian perkara-perkara yang boleh melalaikan. Kalaulah benda-benda ini dah boleh melalaikan, apatah lagi benda-benda lain. Televisyen misalnya, buka televisyen, lagi kita kata lagi melalaikan, lagi mengganggu kehusyukan. Kalaulah misalnya solat dalam keadaan benda tu tak bergerak, tak berubah dia punya gambar dan sebagainya, sudah boleh melalaikan, apatah lagi kalau televisyen di sebelah tengah buka kita solat juga, lebih-lebih lagi melalaikan. Boleh lebih-lebih lagi kita katakan menyebabkan kita tidak khusyuk. Jadi kita kata tak ada dalil pun berkaitan dengan TV ke. Kita kata kalaulah kita lihat kepada akal, kepada dasar, kalau apa gambar-gambar ataupun apa lukisan-lukisan yang lain yang tidak mempunyai kita lihat pergerakan-pergerakan, sudah boleh kita katakan menyebabkan fikiran kita terganggu dalam solat. Bermakna kalaulah televisyen, kalaulah video, kalaulah komputer dan sebagainya, lebih lagi lah utama lagi. Kemudian hadis yang selepasnya juga menerangkan, Al-Bukhari dan Muslim secara bersama-sama meriwayatkan hadis dari ini dalam masalah ambijaniyah, kain tebal tak bergambar. Milik Abu Jaham yang disebut dalam hadis tersebut, sesungguhnya kain tersebut melalaikanku dari solatku. Al-Bukhari dan Muslim secara bersama-sama meriwayatkan hadis daripadanya yakni daripada Aisyah radhiyallahu anha dalam masalah kain tebal Abu Jaham yakni Amir bin Hudzaifah yang tidak memiliki gambar apa-apa pun. Yang disebutkan dalam hadis tersebut, sesungguhnya kain tersebut yakni pakaian yang memiliki beberapa gambar hadiah daripada Abu Jaham untuk Rasulullah SAW telah tersebut melalaikanku dari solatku. Jadi di sini menunjukkan juga bahawa apa sahaja yang mungkin menarikkan perhatian kita, benda yang mungkin kita suka, mungkin kita terpegun, mungkin memberi kesan kepada kita, mungkin kita katakan walaupun kadang-kadang hatta kita perkara yang kita lihat tidak termasuk dalam benda-benda yang kita katakan kita katakan sebagai apa, hiasan dan sebagainya. Bahkan apa sahaja sebenarnya yang boleh menggerakkan hati kita daripada kekhusyukan masuk dalam kategori ini. Nah. Daripada hadis yang telah kita bacakan tadi, boleh kita keluarkan faedah. Sebelum kita beritahu tafsirnya, hadis tersebut secara lengkap ialah sebagai berikut dari Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lamun fanadhara ila a'lamiha nadratan falamma insaraf qala idhhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm وَأْتُونِي بِأَمْبِجَانِيَةِ أَبِي جَهَمْ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي. Jadi berkaitan dengan apa? Khamisah pula kita lihat bahawa Rasulullah SAW menunaikan solat dengan menggunakan pakaian bergambar. Kemudian beliau melihat gambar tersebut sekilas, maka saat beliau telah menyelesaikan solatnya, beliau bersabda, pergilah dengan pakaian ini kepada Abu Jaham dan bawalah kepadaku ambijaniyah, kain tebal tidak bergambar milik Abu Jaham, kerana pakaian tersebut telah melalaikanku dari solatku. Jadi kita lihat Nabi SAW menukarkan pakaiannya yang kita lihat mempunyai khamisah yang mempunyai apa, mempunyai bergambar, kepada pakaian yang tidak mempunyai gambar. Hadis daripada lafaz Al-Bukhari. Ungkapan Ibnu Hajar di atas mengisyaratkan seakan-akan akan melalaikan Rasulullah SAW dari solatnya ialah ambijaniyah. Padahal yang menalaikan beliau adalah pakaian yang bergambar, maka alangkah baiknya seandainya Ibnu Hajar dalam masalah ini menyebutkan dengan ungkapan kisah pakaian yang bergambar melainkan daripada solatku. Kisah ini terjadi kerana Abu Jaham telah menghadiahkan pakaian yang bergambar kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memakainya dalam solatnya, maka setelah beliau menyelesaikan solatnya, beliau bersabda, kembalikanlah pakaian ini kepada Abu Jaham. Dan dalam riwayat Aisyah yang lain disebutkan, saya melihat kepada gambarnya saat saya sedang menunaikan solat, maka saya takut hal itu akan menimbulkan fitnah pada diriku. Sebagaimana diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta' dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Abu Jaham bin Hudzaifah menghadiahkan satu pakaian bergambar kepada Rasulullah SAW. Ibnu Battal berkata, Rasulullah SAW meminta pakaian yang lain untuk menunjukkan bahawa beliau tidak menolak hadiahnya yang boleh dianggap meremehkannya. Hadis ini menunjukkan bahawa segala hal yang mengganggu seseorang yang sedang menunaikan solat, baik berupa ukiran maupun yang lainnya, hukumnya makruh. Hadis tersebut menunjukkan betapa Rasulullah SAW bersegera untuk menyelamatkan solatnya dari segala hal yang melalaikannya. Minggu lepas telah kita terangkan tentang masalah musibah dalam agama, kan? Kita katakan bahawa musibah dalam agama ni lebih berat, lebih besar, lebih teruk, lebih kita kata merugikan daripada musibah dalam dunia. Dan di situlah sebab tu kita lihat, kalau kita lihat daripada sudut apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, menerangkan kepada kita betapa Rasulullah SAW mengambil perhatian agar jangan sedikit pun datang kepadanya musibah dalam agamanya. Hatta sikit sekali pun. Padahal kalau kita lihat daripada sudut perbuatan apa ni, kita kata pakaian yang mungkin cantik itu, kita tak ada tasarnya, tidak apa-apa. Tapi kerana boleh mengganggu sedikit kekhusyukan, tetapi kita dapat bayangkan apa kekhusyukan yang boleh diganggu Rasulullah, sudah tentu sikit sangat. Berlainan dengan orang yang misalnya hatinya terpaut dengan dunia dan sebagainya. Jadi dengan itu kita menunjukkan kepada kita Nabi SAW prihatin agar jangan datang kepadanya musibah dalam agama. Dan segera menghilangkan segala yang menyebutkannya untuk berkonsentrasi dalam solat. Itu terus tinggalkan. Kalau kita, mungkin kita kata, simpanlah nanti hari ini tak khusyuk, besok mungkin boleh khusyuk pakainya. Kerana bendanya atau perkara itu memang menjadi satu kesukaan lumrah manusia. Suka benda yang cantik dan sebagainya. Nah. Jazakallah khair. Al-Tibi berkata, hal ini menunjukkan bahawa gambar-gambar dan hal-hal materi lainnya mempunyai pengaruh kepada hati yang suci dan jiwa yang murni, apa hal lagi hal-hal yang lebih daripada itu. Jadi memang tetap kena. Siapa kata saya tak terkesan dengan dunia? Betul ke? Kita kata masalah juga kalau awak nak kata satu kalimah seperti ini, saya tak terkesan dengan dunia. Kerana Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahawa pasti hati itu boleh terkesan. Jadi benda-benda yang melalaikan, benda-benda sehingga dunia ini sendiri kita lihat melalaikan. Sebab itu apabila Allah SWT memberikan rangsangan kepada kita, menerangkan kepada kita bahawa Allah telah menerangkan wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa dimasukkan, barang siapa dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan ke dalam syurga, maka dia telah berjaya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang permainan sahaja. Mata'ul ghurur, melalaikan, permainan yang melalaikan sahaja. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa dunia itu sendiri sebenarnya adalah sifatnya melalaikan. Sifat dunia itu melalaikan. Dan terlebih lagi kalaulah kita katakan dunia itu adalah ataupun kelalaian yang kita hadapi dari dunia ini adalah berupa daripada harta benda atau benda yang Allah SWT telah terangkan. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf. Dzalika mata'ul hayatid dunya ila akhir ayat tersebut. Allah telah menerangkan kepada kita bahawa telah dihiasi manusia ini dengan kecintaan kepada syahawat. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa' daripada wanita. Wal qanatiril muqantara dan harta liparuah minaz zahabi wal fidda emas perak wal khailil musawwamah tunggangan ataupun kuda yang boleh lari laju wal khailil musawwamah wal an'am wal harf dan apa binatang-binatang ternakan dan juga tumbuh-tumbuhan tercocok tanam kita. Jadi Allah menerangkan kepada kita ini semua boleh beri kesan dan merupakan fitnah yang makna manusia condong kepadanya. Dan kalau begitu menunjukkan bahawa manusia ini memanglah sifatnya itu selalu condong kepada fitnah ini. Yang menyebabkan kita Allah memang condongkan hatinya ini kepada cinta kepada syahwat dan juga kepada harta benda. Harta benda. Tetapi kita katakan di sini bahawa apabila kita mengambil langkah ini, tidaklah juga kita mengatakan bahawa orang yang solat dalam keadaan ini semuanya solat dalam keadaan tak khusyuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi salah satu daripada perkara yang kita harus ambil perhatian adalah pertama untuk diri kita. Kita lebih tahu kepada diri kita atau kita lebih tahu keadaan diri kita daripada orang lain. Apa yang melalaikan kita, apa yang melemahkan khusyuk kita, maka kita lebih tahu apakah sebabnya yang harus kita ambil untuk menghilangkan sebab-sebab yang melalaikan kita daripada solat, sebab-sebab yang mengurangkan kekhusyukan kita daripada solat. Jadi dengan itu kita katakan, bukanlah kita bila kita mempelajari hukum ini, kita tahu bahawa kita akan menghukum orang-orang semua dengan solat dalam keadaan demikian, semua tak khusyuk, kita tak bolehlah. Atau kurang khusyuknya, kita tak boleh juga. Kerana dasarnya adalah, ini adalah sebagai satu garis pandu, sedangkan Nabi SAW menerangkan kepada kita bahawa perkara-perkara ini boleh memberi kesan kepada hati-hati kita dalam solat. Dan hati-hati ini sama ada dia cendung, sama ada dia terus tenggelam atau dia terus terkesan sikit atau banyak, sama banyak atau sikitnya itu bergantung kepada keadaan dirinya. Jadi dengan itu kita katakan kita ambil saja langkah-langkah keselamatan. Tapi tak mengatakan orang yang melakukan ini makna tak khusyuk. Itu satu perkara yang kita harus ambil perhatian. Jadi dengan ini kita lihat apa yang boleh diambil faedah daripada hadis ini adalah adalah menjadi satu perkara yang mustahab yang digalakkan untuk kita menjauhkan diri kita daripada setiap sesuatu yang menyibukkan kita dalam solat. Sama ada dia adalah daripada misalnya pakaian ataupun alas ataupun apa kita kata tabir ataupun langsir dan sebagainya yang menyumbunyai misalnya warna-warna dan contoh-contoh apa design-design yang sangat-sangat menarik di hadapan kiblat kita. Kalau dah belakang tak kisahlah. Sebab itu kita katakan tujuannya adalah supaya tidak berlaku kepada kita ujian ini, ujian mana kekhusyukan itu hilang ataupun berkurangan ataupun terus kita lihat berada dalam keadaan yang perlu sangat diperbaiki. Dan perlulah juga seseorang itu membetulkan. Bukanlah dah tak khusyuk, pernah buat akunya solat memang tak khusyuk. Tak, kita tak boleh berdiam diri. Kita harus berusaha bagaimana solat yang akan datang lebih khusyuk. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW tidak berpada kepada apa yang dia telah ada daripada solat yang mungkin kurang mutunya. Dia akan memperbaiki mutu solatnya itu supaya solatnya itu menjadi lebih baik mutunya daripada yang sebelumnya. Dan inilah sebenarnya sikap seorang mukmin, sikap seorang hamba kepada Allah. Apabila dia pincang, dia lemah, dia kembali kepada Allah untuk memperbaiki. Dan tak dibenarkan syaitan mengambil jalan ini supaya terus menyesatkannya atau terus melemahkannya atau terus menjadikan ia sebagai jalan untuk dia menguji ataupun dia Jadi dengan itu kita katakan bahawa dari antara faedah apa yang kita dapat dari hadis ini adalah sebaiknya kita jauhkan diri kita daripada apa yang boleh melalaikan seseorang daripada solatnya, dalam solatnya itu mendapat ketidakkhusyukan, kekurangan khusyuk dan sebagainya. Dan sebaik-baiknya bagi seorang yang bersolat itu hendaklah dia mencari tempat-tempat yang boleh membawa kekhusyukan yang lebih kepadanya dalam solat. Kalau solat di rumah, mana tempat yang lebih khusyuk? Carilah tempat yang lebih mengkhusyukkannya. Kalau tidak, tempat yang depan kiblat dia letakkan televisyen, kita kata macam tak dapat khusyuk. Dia tak nampak pun, tak on pun televisyen, dia terbayang, lepas ni ada macam-macam kita dah. Belum lagi dia buka saja. Jadi dengan itu kita katakan bahawa penting dia mengambil sebab supaya khusyuk itu datang kepadanya. Tak, dia mengambil sebab supaya ada jalan untuk khusyuk itu diuji. Kita punya khusyuk di situ. Jadi dengan itu kita katakan sebagai seorang yang hendak lakukan solat, dia perlulah melakukan perkara ini. Dan dengan itu dia perlulah menjauhkan daripada apa yang melalaikan hatinya, menyebutkan dalam solatnya, dan perlulah dia menghadirkan hatinya dalam solat itu. Ha, jadi hudur qalb li solat penting. Itu pun boleh jadi tak khusyuk kalau solat. Sebab tu disuruh kalau nak pergi masjid, matikan atau silentkan. Baik. Dan inti daripada solat itu sendiri sebenarnya adalah, dan ruh kepadanya adalah kehadiran hati sebenarnya dalam solat. Maka kehadiran hati kalau dah hadir dalam solat itu dan khusyuk dalamnya, maka barulah kita lihat solat itu bermutu. Sehingga solat itu dapat kita laksanakan solat dengan sebagaimana Nabi lakukan, daripada perbuatannya, daripada luar dan dalamnya. Tuanya perbuatan masya-Allah, solat semua ikut solatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat daripada hatinya pula tak ikut. Ini masalah. Masalah besar. Sebab apa? Kita lihat kita telah mencontohi satu saja. Sedangkan kita disuruh untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku bersolat. Jadi bagaimana kita tahu Nabi solat dengan keadaan khusyuk, menjauhkan diri daripada perkara yang boleh melalaikannya daripada solat, maka seyogianya kita menjadi golongan yang berbuat demikian. Nah. Maka hendaklah seorang yang melakukan solat itu selalu prihatin mencari jalan-jalan untuk mendapatkan sebab-sebab dapat kesempurnaan solatnya. Dan tersempurna juga ibadah yang dilakukan. Kerana solat itu adalah ibadah di antara ibadah yang teragung. Suatu Imam Ahmad pernah berkata bahawa kanu yakrahuna ayaj'alu fil qibla syai'an hatta al-mushaf. Bahawa mereka, bahawa salafus salihin, kalau kata mereka ini, mana salafus salihin ini membenci atau memakruhkan untuk meletakkan sesuatu pun di kiblatnya. Sehingga mushaf sekali letak di depan kiblat, mereka memakruhkannya. Sebab tak terganggu. Misalnya kita kadang-kadang kalau mushaf lagi terbuka misalnya, dia terbaca. Dia sebagainya buat sedang kita bukan dia nak baca ayat tu, dia nak dia terbaca misalnya benda-benda yang mungkin berkaitan dengan ayat-ayat lain sehingga mengganggu ayat yang dibacakan. Dan dengan itu kita katakan bahawa sebab-sebab kita harus ambil. Begitu juga kita lihat menganjurkan kebaikan, mencegah kemungkaran adalah suatu lumrah, kita kata darah daging kita lah kita katakan. Bahawa perbuatan itu perbuatan yang kita sentiasa lakukan dan kita akan lakukan dengan seberapa kemampuan kita untuk menghilangkan perkara yang telah dilarang itu. Dan bersegera dalam melakukannya. Kalau kita tahu ada benda yang mungkin menyebabkan kita lemah dalam solat kita daripada khusyuknya, maka seyogianya kita berusaha apa yang menjadi sebab kelemahan itu, kita mintalah seorang menghilangkannya. Kalaulah itu daripada milik seseorang dan sebagainya. Lepas itu, perlulah kita menyuruh atau kita berusaha bagaimanakah kita dapat meningkatkan lagi keadaan kita tersebut. Dan kalaulah amar makruf tadi kerabat yang dilakukan dengan tepat, kita akan bersegera. Kita tak tunggu lagi. Kalaulah misalnya ada orang melihat, kita lihat dia dah dua, dah tiga malam aku solat tak khusyuk kerana kau letak benda dekat depan mataku. Dah tiga malam baru nak cakap. Kita kata. Jadi kita kata, ini menunjukkan. Atau ada berkata, dah tiga bulan aku tak dapat khusyuk solat kerana ada benda dekat depan. Dan pun daripada awal tak usahakan. Jadi dengan sini kita katakan bahawa haruslah dia mengambil langkah segera, mubadarah ilal khair, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Berlumba-lumbalah dalam kamu mengapa kamu mendapatkan keampunan daripada Rabb kamu. Dan Allah Taala fastabiqul khairat, bersegeralah, berlumba-lumbalah dalam melakukan kebajikan. Jadi dasar-dasar ini menunjukkan kepada kita, kita haruslah bersegera. Kemudian kita lihat juga daripada faedah yang kita dapati dan bahawa ini juga adalah dalil menunjukkan bahawa menghias-hias masjid, mencantik-cantikkannya adalah perkara yang makruh. Jadi macam mana kita masuk masjid, kita ingkar ke? Dah ini kita kata, di sinilah masalahnya, kita harus memahami daripada sudut qada dan qadar Allah SWT, atau takdir yang kauniyah dan takdir yang syar'iyah. Maksudnya kehendak Allah. Kehendak Allah, kita tahu ada dua macam. Kehendak yang kauniyah dan kehendak yang syariah. Kalau Allah kehendaki sesuatu yang pasti berlaku, dan Allah terangkan bahawa di akhir zaman nanti akan masjid-masjid akan dihias-hias, maka kita kata ini adalah satu keputusan Allah ataupun takdir yang menyamakan takdir yang kauniyah pasti berlaku. Walaupun kita tak mahu berlaku, yang ini berlaku. Jadi dengan itu, kalau kita nak mengingkari perkara seperti yang merupakan takdir Allah yang kauniyah ini, kita kata tak boleh, kita perlulah menganjurkan kekhusyukan, kita menganjurkan orang supaya mengurangi, tak apa, tapi janganlah mengingkari sampai tahap kita kata nak hapuskan langsung, tak boleh. Kita nak hapuskan langsung, orang semua dah buat demikian. Jadi dengan itu kita katakan ini adalah salah satu daripada jalan yang kita harus memahami. Bahkan kita kata negeri yang kita tahu bahawa memang berpegang pada sunnah pun, kita terkesan juga dengan pencantikan masjid dan sebagainya. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa ini adalah merupakan daripada qada dan qadar Allah yang kauniyah. Yang kita katakan bahawa kehendak Allah yang kauniyah pasti akan berlaku. Seperti kita lihat misalnya bangunan tinggi-tinggi. Macam mana ni? Tak nak bangunkan bangunan tinggi? Tak boleh pun. Kita nak halang pun tak boleh juga. Jadi itu di antara kita katakan qada dan qadar Allah yang kauniyah. Tapi kita memberikan amaran, kita memberikan peringatan, kita memberikan maklumkan kepada orang-orang yang mengetahui bahawa ini adalah di antara tanda-tanda akhir zaman, bahawa janji-janji Allah itu semuanya benar, dan apa yang kita lihat akan pasti berlaku, dia akan berlaku. Tapi yang penting kita ambil daripada faedah daripadanya adalah kita haruslah melakukan solat dengan keadaan khusyuk walaupun macam mana pun. Jadi mujahadah untuk dapatkan kekhusyukan berterusan walaupun sebab-sebab tak membantu. Jadi ini kita katakan dasar yang penting memperhatikan. Dan dengan ini juga menunjukkan kepada kita bahawa dinding itu boleh diletakkan langsir. Dan Nabi SAW melarang daripada meletakkannya bukan kerana meletakkan sitar tersebut, langsir tersebut, tidak. Tapi kerana gambar-gambar ataupun desain-desain menyebabkan dia terganggu. Sebab itu dalam hadis yang sahih, ma amartu an aksu al-hijarah wat-tin. Jadi dengan itu bahawa anahu sallallahu alaihi wasallam ma umirtu an aksu al-hijar wat-tin. Itu dia bukan aku diperintahkan untuk menutup batu-batu dan tanah, dia kata demikian. Jadi dia menunjukkan bahawa di larangan itu dia ada dia punya sebabnya adalah melalaikan. Dan seperti daripada hadis yang kita bacakan juga dapat kita lihat bahawa Syekh Islam rahmatullah mengatakan madhab dari al-madhhab alladhi nassa alaihi al-ashab wa ghayruhum karahat dukhul al-kanisa allati fiha suwar fa salatu fiha wa fiha wa fi kulli makan fihi tasawir ashad karahatan. Jadi menunjukkan pada di sini bahawa kalau kita pergi ke tempat yang ada gambar-gambar, dia adalah makruh hukumnya. Apatah lagi kalau gambar-gambar itu ada zawatul arwah. Zawatul arwah yang ada gambar-gambar binatang, benda atau orang yang hidup, yang bernyawa. Jadi sebab tu ulama kata bahawa dimakruh kalau untuk kita datang masuk solat kat apa, kat dekat kanisah. Kanisah ni tempat gereja. Larang. Dan larangan ini dia sebabkan apa? Kerana ada gambar-gambar. Dan solat di mana tempat yang mana ada gambar juga dimakruhkan. Semakin banyaknya dia, semakin dimakruhkan. Semakin, contoh kalau kita lihat kadang-kadang kita nak solat tempat rumah yang mana ada banyak, solat ni kita pun tak senang hati kita. Mana-mana kita pusing semua gambar-gambar, di portrait ni macam-macam, kita susah kita nak solat. Pertama terganggu, kedua kita katakan bahawa rumah yang ada gambar-gambar pula kita lihat yang mana di gantung gambar-gambar. Ini semua Nabi SAW kata bahawa malaikat tidak akan memasuk rumah yang mana ada gambar. Jadi pentinglah kita mengambil perhatian agar kita elakkan daripada adanya gambar-gambar yang menyebabkan kekhusyukan hilang. Bahkan bukan saja itu, bahkan solat kita itu dalam keadaan kita lihat tidak dirahmati Allah Ta'ala kerana malaikat tak masuk dalam rumah yang ada gambar. Tapi ada ketika kita lihat macam kita pergi ke mana tempat yang mana kita tak ada kemampuan untuk menolaknya. Adakah kita tak solat? Kita solat juga. Jadi bukan rumahnya, kalau rumah yang ada banyak macam-macam gini kita kata tak solat, tak solat rumah yang ada yang ada gambar. Habis nak solat kat mana? Kan? Kita tu solat juga. Kerana di situ bukan dalam kemampuan kita untuk menghilangkannya. Jadi dengan itu kalau kita lihat daripada hadis yang telah kita terangkan ini, banyak faedah yang kita boleh ambil. Okey. Berkenaan dengan t-shirt juga. Sebab itu kita sebagai selaku seorang mukmin yang kita tahu bahawa kita tidak mahu ada gambar di hadapan kita, tidak kita juga memakai pakaian yang membawa gambar yang mana menyebabkan orang di belakang kita juga terganggu. Terlebih lagi kalau gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang tidak baik. Misalnya gambar manusia ataupun gambar orang yang misalnya kita lihat bukan daripada kalangan orang yang beriman, dalam keadaan pakaiannya, dalam keadaan auratnya dan sebagainya terbuka, maka itu adalah lebih-lebih lagi dahsyat lah. Tetap kita katakan, tapi masalah macam tadi tu, kita solat, tetap kita solat. Kerana orang ini kita lihat pengingkaran kita terhadapnya adalah pengingkaran yang berkadar. Kita tak boleh terus ingkar seseorang yang kita lihat pengingkaran kita menggunakan kekerasan, kita tak boleh. Huruf-huruf kita itu masih lagi boleh jadi makruh kalau mengganggulah. Ada orang dengan tulisan itu mesti terganggu bacaannya. Mesti nak baca. Pejam mata adakah dia jangan keluar untuk ini? Kita tidak. Tidak. Sekarang banyak Ustaz kain-kain. Bajar duduk, bajar diri. Kain. Bawah tu. Kita dah lah kena tunduk ke tempat sujud kan? Ternampak pula. Pejam mata bukan tu kan? Kita kata tetap jalan tutup mata bukan jalan keluar untuk dapatkan khusyuk. Kerana kalau kita tutup mata kita akan kehilangan untuk melakukan perintah-perintah yang lain. Datang kadang-kadang bukan mereka khusyuk. Macam-macam gambar nampak. Kadang-kadang bukannya tu, bahkan kita lihat kita terngantuk. Kita bisa cepat benda yang diperhatikan. Baik. Kemudian daripada sudut ini kita lihat ulama telah berkhilaf berkaitan dengan masalah gambar-gambar yang mempunyai roh. Dan dalam perbincangan itu ulama telah banyak berbincang. Tapi khulasahnya adalah ringkas. Dan di situlah kita lihat ulama telah berijma' akan pengharaman gambar-gambar yang ada berjasad yang mempunyai roh dengan nas-nas yang sarih. Dan begitu juga bahawa kerana apa? Kenapakah dilarang? Kerana antaranya adalah dia menandingi sifat Allah. Allah SWT musawwir. Huwal musawwir. Huwal ladhi yusawwir. Allah yang musawwir. Tetapi apabila seseorang itu melukis dan juga mengukir dan sebagainya, dia masuk dalam kategori taswir. Jadi sebenarnya larangan itu juga adalah merupakan larangan kita kata bertanding dengan Allah. Sebab itu apabila di akhirat kelak dia diminta untuk meniupkan ruh kepada mereka, sebagaimana Allah kalau dah taswir, Allah dah gambarkan, pasti Allah tiupkan ruh. Tapi manusia ini boleh tak lakukan, maka di sinilah Allah SWT menunjukkan kelemahannya pada akhirat, di hari akhirat kelak. Dan pengharaman itu lebih kuat, lebih bahaya sekiranya ianya mengandungi gambar-gambar ulama-ulama, orang-orang salihin dan sebagaimana dakwaan mereka, wali-wali dan sebagainya. Lebih dahsyat lagi. Kerana dia akan wasilah atau membawa kepada dosa yang lebih besar. Dosa syirik kepada Allah Ta'ala. Kerana orang yang letakkan gambar-gambar, orang-orang fajir, orang-orang mahli maksiat, taklah diminta ni doa daripada dia kan. Kita tahu, ni semua geng-geng kita kata, dia tahu tak akan diminta. Tapi kalau dia letak gambar-gambar yang kita kata dalam hati ni mempunyai keagungan, hingga hati ni mempunyai dua orang ni, orang yang baik, orang ni sebagainya, dia boleh bawa kepada, dia punya hati terpaut kepada orang ini, sehingga nanti dia minta atau dia menuntut, dia berharap kepada gambar-gambar seperti itu. Sebab tu kita katakan kita mengingkari golongan sufi atau tarekat yang meletakkan gambar-gambar syekh-syekh mereka dalam solat misalnya. Letak kat sarban mereka ke, letak kat depan mereka punya apa, macam kita kata pen-pen yang apa, yang klip-klip mereka ke. Maka ini semua sebenarnya adalah perbuatan yang mungkar. Bagaimanakah boleh dilakukan? Kerana tak boleh sebenarnya. Kerana dia membuka jalan kepada kita terpaut kepada gambar-gambar tersebut, hati kita, dan menyebabkan nanti tawakal kita, permintaan kita kepada selain Allah Ta'ala akan berlaku. Kemudian di antaranya juga jumhur ulama melihat. Jadi yang pertama, ulama ijma' tentang pengharaman gambar-gambar yang mempunyai bentuk yang mempunyai ruh-ruh. Itu confirm. Kita ada ijma'. Jumhur ulama pula mengkhususkan gambar-gambar yang mana ada di situ, kita katakan bahawa seperti contoh misalnya kalau gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang tidak ada keagungannya, maka dengan itu mereka membenarkan. Di antaranya seperti contoh, dibenarkan misalnya kalau buat patung-patung yang ada, kita katakan apa, patung-patung yang mempunyai kita kata ciri-ciri untuk budak kanak-kanak main misalnya. Boleh tak kita beli atau kita gunakan patung-patung kita berikan kepada anak misalnya. Mainan anak-anak. Kita kata di situ ulama melihat bahawa sebahagian hanyalah boleh diberikan pada anak perempuan. Tapi sebahagian melihat mengumumkan kanak-kanak. Jadi dengan itu kalau kita lihat kepada ini dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kuntu al'abu bil banati 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana li sawahib yal'abna ma'i. Aku dahulu bermain dengan anak-anak, dengan patung-patung kecil anak perempuan sehingga di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama-samaku adalah kawan-kawanku bermain denganku. Jadi menunjukkan di sini bahawa bermainnya anak patung ini boleh tak dibenarkan untuk anak-anak apa, untuk kita katakan kanak-kanak kecil, kita kata boleh. Tapi sebagai saya lebih cenderung kepada bagaimana mereka khususkan kepada wanita. Kenapa wanita, anak-anak perempuan? Kerana anak perempuan ini memerlukan mendidik diri mereka ke sifat-sifat keibuan. Jadi dengan itu apabila dia main anak-anak patung dan sebagainya, dia mendidik sebenarnya. Sebab itu kalau anak-anak kecil ke anak-anak patung ni kadang kalau dia nampak, dia teringat, dia buat, dia lakonkan macam mana dia lihat mak dia buat dengan anaknya dan sebagainya. Maka dan berkenaan dengan gambar pula, kita lihat ulama telah berkhilaf berkaitan dengan gambar-gambar yang kita lihat mempunyai zatul zil, yang tak mempunyai bayangan sebagainya. Di antaranya seperti gambar fotografi dan sebagainya lah. Berkaitan dengan fotografi juga kita lihat sebagian melihat bahawa dia tetap hukumnya gambar, sebagian melihat tidak. Sebahagian yang melihat dia sebahagian daripada gambar memberikan keringanan kepada apa? Kepada gambar fotografi yang diperlukan untuk misalnya membuat ID dan sebagainya. Pasport, IC dan sebagainya. Sebahagian pula melihat fotografi tidak, kerana dia bukanlah seperti gambar yang dicelukis dan sebagainya. Kerana dia adalah seperti cermin dan sebagainya. Itu daripada hujah-hujah mereka lah. Alaikulihal, masalah yang dikhilafkan. Ala kulli hal, adakah kita memperbanyakkan? Mana-mana kita posing, mana-mana kita posing. Sampai kita lihat dekat FB ni macam satu benda yang kita lihat, tempat-tempat apa mempamerkan semua benda yang kita diposingkan. Penat orang nak tengok. Takkan semua orang nak kena tengok semua orang yang posing apa gambar-gambar berpuluh-puluh gambar beberapa hari pun setiap hari dia ambil gambar tu. Satu setahun, dua tahun, tiga tahun. Ini semua kita lihat pertama sekali kita ulama melihat bahawa dalam masalah kita berlebih-lebihan dan perkara-perkara ini adalah makruh hukumnya. Kalaulah dia tidaklah masuk ke kategori haram, masuk pula makruh. Kenapa? Kerana boleh membawa kepada apa kita katakan pembaziran masa dan sebagainya. Tapi manakala pula kita lihat apa dia buat benda-benda seperti itu, dia buat, dia tangkap pula gambarnya yang mana dia sedang melakukan maksiat, langgar perintah Allah sebagainya, maka masuklah kategori yang berdosa. Sebab tu kita kata kita elakkan daripada dapatkan saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Elakkan dapat saksi-saksi melakukan maksiat. Dapatkanlah saksi-saksi melakukan peribadatan. Tapi bukanlah bermakna dekat gambar dekat Mekah dengan tawaf dia ambil gambar posing misalnya. Sehingga pun Mekah dah jadi tempat posing-posing. Itu masalah juga pengingkaran dia. Telah diingkari oleh Syekh Salih Al-Fauzan berkaitan dengannya. Kerana dia kata bahawa siapa mereka mengatakan bahawa di Kaabah ataupun tempat peribadatan ini bukanlah tempat untuk seseorang itu mengambil gambar-gambar. Sedangkan beliau sendiri melihat bahawa gambar itu tidaklah dibenarkan. Alakulihal, mana masalah ini perlu kita ambil perhatian. Bertakwalah kita kepada Allah SWT. Pastikan, saya ada satu-satu perkara yang kita boleh buat lakukan, ialah pastikan apa yang kita nak ambil, pasti kita ada hujah di depan Allah Ta'ala. Nanti kalau di mahkamah Allah, kita dapat jawab. Ya Allah, aku buat ini kerana demikian-demikian. Hujah kita ada. Kalau ada, silakan. Kalau tak ada, jangan buat. Kerana dia masuk dalam kategori yang mana Nabi SAW sabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik urusan seorang Muslim itu, dia tinggalkan perkara yang tak ada kaitan dengan, yang tak ada kaitan dengannya. Yang tidak memberikan apa-apa faedah padanya. Jadi, sepatutnya dia tinggalkan. Naam. Baik. Kemudian kita pergi pada hadis yang selepas ini. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salati aw la tarji'u ilaihim, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah berhenti, ini hendaklah kamu atau hendaklah sesuatu kaum itu berhenti dari perbuatannya. Ini orang-orang yang menaikkan pandangannya ke langit di dalam solat atau pandangannya tidak akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Hendaklah berhenti yantahiyanna dari perbuatannya, orang-orang yang menaikkan pandangan ke langit di dalam solat atau orang yang tersebut memandang ke atas walaupun bukan ke langit atau pandangannya tidak akan kembali kepadanya. Jadi sini menunjukkan kepada kita bahawa elakkan daripada kita lihat. Jadi kita minggu lepas dah kita terangkan tentang bagaimana apa kita punya wajah kita paling kanan atau paling kiri yang kita memalingkannya. Ini adalah hukumnya makruh. Dan bahkan menyebabkan Allah SWT berpaling daripada kita. Jadi dan rahmat pun akan lari daripada kita. Jadi dengan itu kita katakan penting kita memastikan bahawa di antaranya juga kalau dah tak boleh kanan ke kiri, jangan pula kepada atas kerana tujuannya tidak bukan di situ. Dan bukanlah seseorang itu menunjukkan ketawaduknya dia dengan angkatkan kepala di atas. Tapi kalau kita lihat daripada dasar, tawaduknya seseorang itu adalah merendahkan pandangannya ke bawah. Dan tidak selayaknya dalam solat itu mempunyai sifat-sifat yang mencanggahi dari sifat tawaduk. Sifat rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam syarah Muslim, An-Nawawi menjelaskan dalam hadis tersebut, terdapat larangan yang tegas dan peringatan yang keras dalam masalah tersebut. Kemudian telah diriwayatkan ijma' ulama' dalam hal itu dan larangan itu pada dasarnya bermakna haram. Ibn Hazm berkata perbuatan itu membatalkan solat. Al-Qadhi Iyad berkata kemudian para ulama' berbeza pendapat dalam pengangkat pandangan pada saat berdoa di luar solat. Sebagian ulama' mengatakan bahawa hal itu makruh sedangkan kebanyakan ulama' membolehkannya. Tapi kalau dalam keadaan kita meminta berdoa kepada Allah, Allah minta doa, angkat tangan, angkat tangan, buat kita angkat kepala kita ke langit, situ tak ada masalah. Dan yang kita hadap, yang kita cakapkan adalah tentang solat. Dalam solat kita, kita angkat kepala yang atas. Ini kita lihat tidak seyoginya. Baik, kita pergi pada hadis yang telah diterangkan ini. Yarfa'una absarahum ila sama. Jadi pandangan mata, kalau kita dah mengerling selalu naik ke atas langit, kita lihat kepada langit dan sebagainya. Kita katakan bahawa ini adalah salah satu daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu, macam mana kita tahu dilarang? Kerana Allah Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yantahiyanna, lam itu lam amr, lam itu lam perintah. Yantahiyanna, lepas itu didatangkan dengan syadda, dengan apa, dengan taukid lagi, nun taukid lagi. Kemudian kita lihat, lepas itu didatangkan pula dengan ancaman pula, aula tarji'u ilaihim, sehingga kalaulah sehingga tak balik pada mereka pandangan mereka. Jadi kita kata ini menunjukkan bahawa tekanan atas tekanan sehingga menyebabkan sebagai ulama mengatakan wajib ni dia. Sebab kenapa kita mengatakan bahawa boleh membatalkan apa, boleh sebagai Ibn Hazm mengatakan perbuatan itu membatalkan salat, kerana ada larangan tekanan di atas tekanan. Dahlah, la alam amr, hendaklah seseorang daripada kamu itu menghentikan, dan jangan pada tambahkan nun taukid tekanan lagi, lepas tu didatangkan pula dengan aula tarji'u ilaihim. Jadi tekanan di atas tekanan, dan tekanan didatang pula dengan ancaman. Jadi kita tahu bahawa apabila kita nak lihat sesuatu dosa tu, dosa besar atau kecil, kita lihat pada ciri-ciri. Kalau dia mempunyai ancaman, perintah, kemudian dia ada ancaman lagi meninggalkannya, maka masuklah kita dosa besar. Tapi dalam masalah ini kita katakan bahawa ulama akan kita terangkan khilafnya di situ. Naam. Kemudian kita pergi pada hadis selepasnya, walahu an Aisyah radhiyallahu anha sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadrati at-ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Yang bermaksud, dan riwayat juga daripada Aisyah radhiyallahu anha, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat saat makanan telah siap, dan tidak juga bagi orang yang menahan dua hal busuk. Ini akhbatan. Mana apa? Buang air kecil, buang air besar. Masuk tak di sini buang air, buang angin? Masuk juga. Kalaulah misalnya dia perlu buang angin, buang angin. Tapi kalau selalu terus menerus buang angin, dah terpaksa hindarkan, kerana dia masuk dalam kategori yang selalu terpaksa buang air kecil. Dia masuk salah sil baul, dia masuk salah sil rih. Mana tak boleh elakkan. Ini penyakit. Kalau penyakit, tak ada masalah. Masalah tu kita tak payah nak tunggu. Sampai bila nak tunggu kalau penyakit? Sampai tak solat, kita tak boleh. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dalam masalah menolak akan akhbathan, kalau ada kemampuan kita untuk buangnya, buang dahulu. Kerana yang lebih penting lagi, dia berlakukan solat dalam keadaan akal kita ini tidak terganggu. Di situ ulama mengatakan apa? Istifa'ur-ra'i. Mana menghilangkan akal kita, pandangan kita daripada kecelaruan. Makna supaya tenang. Dalam masalah ini, ulama telah terangkan bahawa dalam nak berhukum, hakim tidaklah menghukum sesuatu dalam keadaan dia marah, dalam keadaan dia lapar, dalam keadaan kita lihat. Di situ menunjukkan bahawa janganlah seseorang itu nak lakukan satu keputusan yang penting misalnya dengan ada terganggu misalnya perkara yang boleh mengganggukan fikirannya. Jadi keputusan yang diambil selepas itu akan terganggu sehingga menyebabkan keputusan tidaklah keputusan yang sebaik mungkin. Nah. Nah. Jadi kita lihat pada hadis ini yang telah diterangkan tadi. Tafsirnya, hal ini berlaku jika orang tersebut harus menahan tiga hal tersebut. Jika orang itu merasa ketidaknyamanan daripada ketiga hal tersebut, namun ia tidak perlu menahannya, ia boleh meneruskan solatnya. Sedangkan apabila harus menahannya, solat menjadi makruh. Apa yang berkata bahawa yang dimaksud dalam hadis ini hanya sekadar anjuran, kerana hal itu akan mengurangi kekhusyukan, sehingga boleh ia takut kehabisan waktu solat jika harus mendahulukan hajat besar, hajat kecil maupun buang angin, ia boleh mendahulukan solatnya dan solatnya benar walaupun makruh. Demikianlah penjelasan An-Nawawi. Namun mengulangi solat dalam keadaan tersebut hukumnya disunnahkan, sedangkan menurut Al-Zahiriyah solat orang tersebut batal. Kerana dia melihat daripada sudut la salata. La salata mana la nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi mana la penafian kepada jenis. Tak ada solat, mana tak ada solat lah, mana tak berlaku solat. Jadi dengan lafaz la salata, Zahiriyah melihat bahawa tak ada solat. Mana kalau tak ada solat, mana tak sah solat tersebut? Mana dengan seorang yang tak, yang sedang apa menahan buang air kecil, buang air besar misalnya, atau buang angin sekalipun, maka dengan dilakukan demikian, dia kita lihat telah melanggar akan perintah Nabi SAW. Tak ada solat bagi orang yang datang dia apa telah dikedepankan padanya makanan, telah dia cuba untuk menahan akan perkara yang busuk, dua perkara yang busuk. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa masalah ini dikhilafkan ulama. Ada sebagian melihat wajib dihilangkan. Selagi tak, maka tak boleh. Kerana kalau lakukan dengan itu, dilakukan dalam keadaan larangan. Larangan mana di situ menunjukkan tak sah. Apabila tak sah, makna batallah solat tersebut. Tetapi dalam pendapat jumhur kita lihat, mereka tidak lihat daripada sudut lafaz la salata. Kerana la salata itu dalam lafaz-lafaz dalam kategori-kategori lain, menunjukkan dia boleh menafikan kewujudan, dia boleh menafikan kesempurnaan juga. Faham eh? Jadi menafikan kewujudan makna batal lah. Kalau menafikan apa? Menafikan kita kata kesempurnaan, tak batal lah. Seperti Nabi SAW sada, la imana liman la, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanahnya. Bagi orang tak amanah, tak iman. Maknanya sini keimanan sempurna. Bukan dasar keimanan tersebut hilang, tak ada. Seperti Nabi SAW sada, la yazni mu'min hina ma yazni wa huwa mu'min. Tidaklah beriman seseorang mukmin, tidaklah apa, tidaklah seorang mukmin itu berzina melainkan dalam keadaan dia berzina dia tidak beriman. Dia beriman saja. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. Jadi situ menunjukkan bahawa apabila kita lihat lafaz-lafaz la imana la yu'minu ahadukum, atau kita kata dalam lafaz-lafaz seperti itu, tidak membawa makna kena penafian itu, tidak membawa makna kepada penafian keseluruhannya ataupun keseluruhan sejenisnya semua. Melainkan kita lihat ada dalil lain yang menyokongnya, barulah kita boleh bawakannya. Kalau kita kata misalnya tidak ada seseorang lelaki dalam kelas, kita tak bermakna bahawa tak ada orang dalam kelas, orang lelaki dia tak ada. Tapi boleh tak kita masukkan ada budak kecil lelaki? Boleh masukkan. Kerana dari sudut lafaz itu membawa makna seperti itu. Boleh membawa makna bahawa dia hanya khususkan yang dewasa. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa penafian itu boleh membawa kepada kita tak menafikan semua. Semua jenisnya. Tidak juga. Ha, jadi balik kepada apa yang dikatakan. Maka daripada hadis yang telah kita bacakan tadi, kita dapat keluarkan faedah bahawa khusyuk adalah dasar ataupun inti daripada solat tersebut. Dan seorang yang yang mengangkat pandangannya ke langit dan membawa pandangannya ke sana, ke sini, ke kanan, ke kiri misalnya, dia tidaklah, hatinya itu tidaklah khusyuk, dan begitu juga anggota badannya juga tidak menunjukkan kekhusyukan. Kerana hati ini akan ikut, kalau hati tak khusyuk akan ikut pula perbuatan yang tidak menunjukkan kekhusyukan. Tapi kalau hati itu khusyuk, pasti akan kita lihat daripada perbuatan itu yang mengikut akan hati tersebut, itu kekhusyukan. Sebab itu kita katakan, kita tak tuduh awaknya hati tak khusyuk, tapi perbuatan awak ni macam orang tak khusyuk. Kerana perbuatannya perbuatan pergerakan-pergerakan yang tidak menunjukkan kekhusyukan. Jadi dengan itu dengan itu kalau kita hukum pada zahir tak ada masalah. Jadi dengan hukum pada zahir ni kita kata bahawa dasar perbuatan seseorang yang boleh berlari dalam solat tak apa, kita kata bukan solat. Tapi kalaulah perbuatannya itu pergerakan yang dibenarkan sehingga kita lihat masih dalam solat, kita kata masih dalam solat. Begitulah kita katakan dalam keadaan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan, dia kata hati dia baik, tapi dia buat perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kita kata tak boleh kita hukum pada hatinya sekarang ini. Kita hukum pada amalan yang dilahirkan. Sebab itu orang yang beriman ini dia hukum pada zahir saja. Dia tak hukum pada batin orang. Dia seorang ikhlas ke tak ikhlas, kita tak cakap ikhlas. Ikhlas hukumnya balik kepada Allah. Tapi yang kita cakap ni perbuatannya salah. Kerana begini. Jadi itu yang kita kata dasar kita melihat kepada khari ala zahir hukum, sesuatu hukum. Dan di sini adalah larangan yang begitu keras dan begitu tepat atas menaikkan pandangan kita ke langit dalam solat, sebagaimana telah riwayat oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan hadis Abu Dzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu Allah muqbilan 'ala al-'abdi fi salatihi ma lam yaltafit, fa idza sarafa wajhuhu aw wajhahu in sarafa 'anhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menghadapkan atau masih menghadapi seorang hambanya dalam solatnya selagi dia tidak berpaling. Kalau dia berpaling, maka Allah berpaling daripadanya. Jadi pertama, pemalingan pertama pasti daripada makhluk, daripada hamba ni. Sebab tu tak ada orang disesat kerana Allah sesatkan dia. Pun nak buat Allah dah sesatkan aku. Boleh tak gitu? Tak boleh. Sesat tu datang pada kita. Sebab tu Allah SWT menerangkan dalam ayat banyak. Kita lihat. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَى الْفَاسِكِينَ. Dan tidaklah Allah menyesatkan melainkan orang yang fasik. Jadi orang yang Allah sesatkan, orang yang fasik. Orang yang memang dah nak, yang lalu keluar daripada ketaatan kepada Allah, barulah Allah sesatkan. Dan begitulah kita lihat daripada ayat yang lain, faman zaghu azaghallahu qulubahum, barang siapa berpaling Allah akan memalingkan hati-hati mereka. Sebab itu Allah SWT tidaklah menzalimi, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah, tidaklah Allah SWT, sesungguhnya Allah tidak menzalimi walaupun sebesar biji zarah. Dan ini menunjukkan kepada kita apabila seorang masuk ke dalam neraka, semua yakin bahawa dia masuk dengan keadilan Allah. Tapi kalau siapa-siapa yang dimasukkan ke dalam syurga, mereka semua yakin yang masuk ke dalam syurga ni dengan rahmat Allah, bukan amalannya. Sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukum aljannata bi'amalihi wala anta ya Rasulullah wala ana illa yataghammadani Allah bi rahmati minhu. Tidak seseorang itu akan masuk, tidak sesekali seorang itu akan masuk syurga dengan amalannya, walaupun engkau ya Rasulullah, walaupun aku, melainkan Allah meliputi rahmatnya ke atasku, barulah boleh masuk. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala apabila mengarahkan may yahdihillahu fala mudhillala wa may yudlil fala hadiyala, bukan bermakna Allah suka-suka Allah sesatkan orang yang mungkin inginkan ke hidayah misalnya, atau Allah memberikan petunjuk pada orang yang tak mau hidayah, tidak. Sebab itu apabila Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan kita dengan sejenis dengan amalan yang kita lakukan, bagaimana kita katakan al-jazaa'u min jinsil amal, al-jaza'u min jinsil amal, balasan setimpal dengan amalan. In sebagaimana Allah telah berfirman dalam ayat, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, sekiranya kamu lakukan satu kebajikan, kamu lakukan kebajikan itu untuk diri kamu, dan sekiranya kamu lakukan kejahatan pula adalah untuk diri kamu juga. Jadi sebenarnya apabila kita lakukan sesuatu kejahatan atau kita tak langgar perintah Allah, baliknya balik pada kita juga. Allah SWT tak perlu kepada amalan-amalan kita. Tak sedikit pun amalan kita akan menaikkan darajat Allah SWT ataupun kerajaannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ada, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum lama zada fi mulkihi syai'." Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum lama naqasa min mulki syai'. Akama kala Rasulullah SAW dalam firman Allah, dalam firman Allah dalam hadis kursi tersebut. Nabi SAW bersabda, Allah telah berfirman, kalaulah awal kamu, akhir kamu, manusia kamu dan jin kamu dalam keadaan orang yang paling bertakwa di antara kamu, tidak sedikit pun dia menaikkan kerajaanku. Dan kalau awal kamu, akhir kamu, manusia kamu dan jin kamu dalam keadaan orang yang paling fajir, orang yang paling jahat di antara kamu, tidak sedikit pun menurunkan kerajaanku. Maka Allah Maha Kaya, Allah Maha Berkuasa. Bahkan kita lihat, kitalah yang memerlukan kepada Allah, sebagaimana Allah telah berfirman bahawa Allah telah berfirman, antumul fuqara, dan kamu adalah fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu perlulah kita memahami bahawa kita sebenarnya memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala, perhatian Allah terhadap kita. Kita yang memerlukan Allah terima solat kita. Bukan kita selaku dengan solat dalam keadaan macam sedekah kepada Allah. Ada orang gitu. Dah bagus dah solat dah. Dah bagus solat. Sedangkan kita lihat solat itu sebenarnya untuk dirinya. Sebenarnya dia sebenarnya hanya meminta Allah SWT terima. Sebab itu dinamakan solat, puasa, ibadat-ibadat lain dinamakan doa. Sebab itu doa ni dua macam. Doaul mas'alah, doaul ibadah. Doa mas'alah, doa permintaan. Kita minta Allah hajat-hajat kita, itu doa mas'alah. Dan doa ibadah, apa ibadah yang kita lakukan sebenarnya kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Kerana kita minta Allah perkenankan. Kita minta Allah penerimaan. Kita minta Allah kabulkan kitanya solat kita agar solat kita kabul kepada Allah di sisi Allah Taala. Dalil antara ibadat ni kabul, kenapa? Kerana lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'ara fil lail," barang siapa terjaga daripada tidur malamnya. Lalu berkata, "La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah." Lalu dia berkata, "Allahumma ighfirli," atau dia meminta Allah Taala hajatnya, maka pasti diterima akannya. Dan sekiranya dia berwuduk, dia solat, dia lalu lakukan solat, akan diterima solatnya. Jadi kita lihat, dia minta ampun, diterima doanya. Dia minta kepada Allah Subhanahu Taala untuk minta hajat-hajatnya, diterima doa apa hajatnya, apa permintaannya itu. Kalau dilakukan solat juga, kubilat minhu salatuhu, diterima pula akan solatnya. Jadi menunjukkan bahawa semua ini kita mintakan penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ianya juga bagus kerana kalau bangun dan tidur, mula-mula mungkin tak ada semangat, tak ada kemampuan kan. Selimut lebih berat daripada 50 kilo. Kita kata apa? Bench press. Tetapi kita lihat, apabila kita mulakan dengan zikir, kita kalahkan, patahkan syaitan. Bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bacakan pula dengan zikir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Lalu kita doa, ya Allah ampunkanlah aku. Dengan itu mungkin dapat kekuatan. Mula ada orang lagi banyak, orang tak ampun lagi banyak, Allah ampun dengan dosa aku. Lalu ingat dosa-dosa yang lepas lagi, banyak nangis pula mula mungkin. Lepas tu mintalah hajat-hajat kita, ya Allah masukkanlah aku syurga dengan doa, dengan dosa aku begitu banyak. Ya Allah ampunkan, jauhkan aku daripada neraka walaupun dosa aku banyak. Jadi kita mula. Lalu dah lebih khusyuk dia doa, dia mau ambil wudu, dia solat. Jadi kita kata inilah jalan mana Nabi SAW menganjurkan kepada kita supaya segera kita kepada kebaikan. Keluar tu ke sana pula. Alhamdulillah itu kelebihan rangsangan daripada rangsangan agar kita faham. Dan juga poinnya kita kata ibadah pun kita mintakan, minta Allah penerimaan. Jadi sama seperti solat dan doa. Nah. Ada orang boleh bangun buang air kecil. Tapi mesti tidur balik. Kata. Apa dia? Ah, tengok bola lagi. Tengok bola. Boleh bangun tapi solat dua rakaat. Tak kalau nak tengok bola pun dulu solat dulu kan solat eh. Mungkin lepas tu lepas solat dah khusyuk batalkan niat solat. Niat apa niat tengok bola. Jangan lepas tengok bola baru nak solat. Takut nanti tengah-tengah tengok bola tidur balik. Nah. Baik, daripada faedah yang kita dapati juga, kita dapati bahawa daripada faedah yang kita dapati bahawa dan apa ancaman ini menunjukkan akan pengharaman melihat ke atas langit atau ke langit dalam solat. Jadi masalah ini kita katakan bahawa Imam Nawawi telah mengeluarkan dan menukilkan ijma'. Beliau mengatakan ajma'al ulama ala tahrimihi. Ulama' telah berijma' atas pengharaman ini. Tetapi kita katakan bahawa yang dimaksudkan ijma' ini adalah sebenarnya jumhur ulama'. Kerana mazhab Imam Ahmad adalah menerangkan bahawa sesiapa yang melihat memandang ke langit, matanya pandangannya itu melihat ke langit, hukumnya adalah makruh sahaja. Begitulah yang dikatakan. Jadi menunjukkan bahawa nukilan yang mengatakan ijma' ulama' bahawa dia adalah haram, kita tak tepat juga. Kerana ada pendapat lain mengatakan, ada pendapat Imam Ahmad mengatakan dia makruh. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa hukumnya dikhilafkan ulama', ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh. Nah. Dan menaikkan pandangan ke langit sebenarnya menafikan peradaban dalam solat dan kedudukan solat itu sendiri. Kerana seorang yang melakukan solat ini bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghadapkan dirinya menghadapkannya ini dalam apa dengan kepada kiblat, menghadapkan dirinya kepada kiblat. Dan dia apabila dia mengangkatkan pandangannya ke langit dan menyibukkan dirinya dengan apa dengan perkara seperti itu ke kanan atau ke kiri sebagainya, Maka di sini adalah merupakan kita katakan peradaban yang tidak baik, mana kurang adab kepada apa yang telah keberadaan kita dalam solat itu. Yang patutnya kita menghadapkan diri kita kepada kiblah, kemudian kita menundukkan pandangan kita, menunjukkan kita punya kedaifan, kelemahan, penghambaan kepada Allah. Tetapi boleh lakukan sebaliknya pula adalah menafikan kedudukan kita seperti itu. Maksudnya ada di situ kekurangan adab dalam kita melakukan solat. Dan itu juga menunjukkan bahawa sebenarnya apabila seorang menghadapkan diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada hablul warid, daripada pembuluh darah dia. Dia menunjukkan apa? Bahawa kedekatan Allah, ilmunya, dan juga kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan. Di situlah dia haruslah merasakannya. Sedang kita yakini juga bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya dengan ilmunya, dia dekat dengan hamba-hambanya. Tidak seorang pun berjauhan daripada pengawasan Allah, daripada kita kata ilmunya Subhanahu wa taala. Naam. Dan dengan ini juga kita katakan bahawa faedah yang kita dapati adalah dimakruhkan kita menutup kedua mata kita. Pertama, kerana dia adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Dan dia adalah tempat yang mana boleh mengundang akan kengantukan. Maka melainkan kalau terdesak untuk melakukannya. Berapa banyak orang perempuan tak berpakaian yang betul berjalan depan kita. Ke mana ni? Mana lebih baik kita ada? Maka di sini kita katakan, pejamkan mata untuk menjauhkan daripada pemandangan yang tidak sepatutnya dilihat. Jadi itu dia ada hajat yang kita perlukan. Tetapi kalaulah misalnya depan mata kita biasa, tapi kita seperti biasa mana-mana orang melakukan solat, kita berhujah hanya dengan itu, kita ada tak? Tak boleh. Begitu juga kita lihat pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahawa menunjukkan bahawa menolak akan perkara yang membelenggu kita, ialah dia membelenggu kita kerana kita dah terfikir untuk cari jalan macam nak membuangnya dan sebagainya. Maka kalaulah dah ada fikiran seperti itu dan kita dibelenggu fikiran kita dengan bagaimana nak cari tempat untuk kita membuangnya, lalu kita teruskan solat kita, maka di sinilah kita akan dapati bahawa dia sebenarnya mengganggu benar-benar akan solat kita. Dan yang keduanya adalah kita katakan buang air kecil, buang air besar. Dan begitu juga Syekh Islam melihat al-haqin. Jadi maknanya al-haqin awil haqib afdal lahu an yuqda hajatahu walau lam yakun indahuma. Maka di situ Imam Ibn Taymiyyah mengatakan adalah sepatutnya orang yang berada dalam keadaan demikian, yang nak menahan air, buang air kecilnya, kencingnya, dan juga dalam membuang air besarnya, dia menahan, ada lebih utama dia laksanakan walaupun dalam melakukan itu dia tak dapat air, hanya dia boleh beristijmar. Dia kata lebih baik lakukan itu juga. Sedang kita dah datangkan dalam pembicaraan, manakah lebih penyucian, lebih sempurna, kita katakan dengan kedua-duanya. Lebih sempurna kalau tak ada air, kalau tak ada barulah istijmar. Tapi kerana masalahnya adalah menghilangkan yang lebih utama, kerana Nabi SAW melarang kita lakukan solat dalam keadaan menolak benda tersebut, maka lebih utamalah kita kata walaupun tak ada air, buanglah air. Tak apa. Walaupun tak ada air untuk girungan, untuk mensuci, maka buanglah air kecil atau besar kita. Nah. Jadi, tak ada air. Lepas tu nak solat macam mana? Tak ada air. Berestayamum. Tayamum pun tak kisah. Kerana keperluan itu lebih utama lagi. Lebih mustahak lagi. Pasal kita dah duduk, dah ambil wuduk dah, tapi dah sekarang dah pergi sini, tak ada air lagi. Macam mana? Buang air besar, buang air kecil, kena pakai air. Tak ada air, kata istinjak. Lalu nak berwuduk macam mana pula? Tak ada. Nak tayamum. Kita kata tetaplah. Itu lebih baik. Kerana meninggalkan larangan lebih utama daripada kita melakukannya. Di sini mengatakan Sesungguhnya solat dengan bertayamum dan bertahara wahwa tak ini adalah penyucian yang syar'i. Lebih baik daripada solat dengan menggunakan air tetapi dalam keadaan terganggu fikirannya, terganggu pula kira apa tersibuk fikiran dan gangguan apa terganggunya, terganggu fikiran tersebut. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa sebaiknya kita lakukan dalam keadaan yang kita lebih aman dapat kita khusyuk. Jadi khusyuk tu menjadi keutamaan, diutamakan daripada kita utamakan syarat-syarat yang menyebabkan kita katakan lebih utama kita lakukan yang ini. Tidak. Bahkan kita kata dalam matlamat daripada solat itu ialah kekhusyukan. Jadi kalau solat dengan tanpa khusyuk walaupun cukup dengan apa yang lebih sempurna pelaksanaan penyuciannya, ada lebih baik kita lakukan dalam keadaan kita lebih khusyuk lagi. Berkenaan dengan solat dalam keadaan menahan akan apa? Akan kita nak buang air kecil atau besar. Dikhilafkan ulama, sebahagian jumhur mengatakan sah solat tersebut. Dan apa? Mereka mentakwilkan zahir hadis itu sebagai tidak sempurna solat tadi. La salata maknanya bukanlah solat, tak ada solat. Mana-mana tak ada kesempurnaan solat. Manakala zahiriyah melihat wajib, maka dia melihat kalau tak lakukan tak sah pula solatnya. Jadi Allah Taala alam, pendapat jumhur lebih utama lagi, lebih tepat. Kerana kita ada dasar-dasar lain yang menunjukkan bahawa itu lebih utama. Kalau dia boleh tahan ke? Tapi dia apa rasa macam nak, tapi dia masih boleh tahan. Masih khusyuk macam mana? Dia balik kepada kita ada seseorang. Kalau rasa kecil, rasa sikit gitu kan. Macam nak terkucil ke? Macam terkucil. Kalau macam itu kita kata macam belum yakin dia, macam rasa-rasa gitu kan. Kita kata masihlah tak rasa sampai kepada menahan. Tapi kalau sampai menahan, kita tahu kita full bladder, dia kata bahasa kita full bladder tu. Bergerak pun kita kecam pelan-pelan takut terlepas misalnya. Maka itu semua kita kata bahaya. Itu semua tak patut. Begitu juga dalam keadaan yang menahan. Menahan itu lagi bahaya lagi. Dalam solat kalau berlakunya masalah, berlakunya accident tersebut lagi bahaya. Lagi memudaratkan orang lain, menduratkan tempat solat, mudaratkan orang lain juga. Jadi dengan itu kalau kita lihat daripada hadis yang telah kita bacakan tadi, tujuan daripada ini semua apa? Tujuannya supaya berlakunya khusyuk dan tidak terganggu kekhusyukan tersebut, sama ada kesempurnaan khusyuk tersebut atau dia hilangkan kesempurnaannya ataupun menghilangkan terus langsung khusyuk tersebut. Kita tidaklah membenarkan sekali-sekali kita benarkan sesuatu mendatangi khusyuk kita. Jadi khusyuk ni harus dipelihara sebenarnya. Suatu sebagian ulama melihat bahawa khusyuk ni adalah satu perkara yang wajib atas setiap solat. Tak solat tak ada khusyuk, tak sah solatnya. Tapi telah kita datangkan bahawa yang didatangkan khusyuk ini ada dua macam. Khusyuk dasar, khusyuk kesempurnaan. Yang diperintahkan khusyuk dasar mesti ada. Kalau seorang melakukan solat, dia tak tahu berapa rakaatnya, apa dibaca, dia tak tahu. Ini solat sah. Tak sah tentu. Tapi kalau dia tahu apa dibaca, dia solat berapa rakaat, semua dia tahu sebagainya. Cuma masalahnya ialah kadang-kadang dia terlalai sebagainya dalam solat on off misalnya. Maka di sini kita kata solatnya masih sah. Tapi selagi dia ada dasar khusyuk, maka sah. Tapi kalau dia tak ada khusyuk langsung, kita kata tak sah. Kerana kita balik kepada firman Allah SWT, hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salat lima waktu dan salat pertengahan dan berdirilah kepada Allah dalam keadaan qanitin, kena khusyuk. Itu penting. Jadi menerangkan kepada kita bahawa penting kita lakukan salat dalam keadaan khusyuk. Dan itu adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Bagaimana meminta Allah Taala dengan apa? Dengan keadaan meminta dalam keadaan khusyuk dan sabar. Nah. Dalam banyak larangan ni, kenapa pandangan pelangi yang paling keras di dalam sampai diancam bilang ini? Nah. Bagus, soalan bagus. Kita kalau lihat daripada sudut tadi tu, ada kita lihat tadi yang pasal memaling itu tidak sampai kepada tahap kita kata membatalkan. Sebahagian ulama tidak melihat sebagai membatalkan ni. Kenapa kat ini lebih dahsyat lagi, didatangkan pula dengan ancaman lagi? Dah larang dengan tekanan Lalu diancam lagi. Kerana kita tahu bahawa apabila seseorang itu dia melakukan munajat kepada Allah, dia punya kiblat sebenarnya, kiblat hatinya memang kita kata kepada Allah. Kiblat dia sebenarnya kepada apa? Kepada Kaabah. Kiblat badannya. Dan dia ada perbuatan yang disuruh untuk dilakukan. Dan berkenaan dengan kita kalau lihat daripada sudut solat itu sendiri, dasar seorang hamba adalah rendahkan diri kepada Allah. Dalam dia nak meminta kepada Allah dengan hajat-hajatnya, dia tidaklah melakukan keadaan yang menunjukkan kebongkakan atau keangkuhannya. Dan memang kalau kita lihat wajah ataupun mengerling pandangan itu ke langit adalah membawa seseorang itu kepada kita lihat tidak berada dalam keadaan demikian. Itu sebagai melihat ulama melihat bahawa dia larangan itu lebih keras sedikit daripada larangan yang memalingkan kepada kanan atau ke kiri sebagainya. Dia juga ada sifat tersebut. Pasal keadaan duduk ada solat ni keadaan rendah diri. Keadaan solat adalah keadaan kita kata betul-betul ingin meminta kepada Allah hajat-hajat kita. Tidaklah dengan kita menunjuk atau mengangkat kepala kita. Kerana dalam mengangkat kepala akan terangkat juga dada kita dan sebagainya. Jadi itu kita katakan daripada sudut inilah. Kita akan ternaik. Saya dengan secara sendiri akan ternaik. Itu sekalilah spontan kita kata. Sekali serentak kita kata. Tapi dengan itu apabila lafaz lagi kita katakan. Pertama lafaz ini menerangkan kepada kita akan larangan yang lebih kuat lagi, lebih khusus lagi. Maka dengan itu kita haruslah mengiktibarkannya lebih khusus juga. Tak boleh kita kiaskan sama. Sebab itu sebagian melihat dia wajib. Atau dia kata larangan itu sebagai larangan. Kalau buat batal solatnya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa amalan-amalan yang kita lakukan ini apabila datang dalil yang khusus, kita benar-benar melihatnya. Kerana kadang-kadang hikmah yang sebenar sebenarnya kita lihat, tidak kita dapati. Baik. Ada soalan? Kita sudah pukul 35. Ada pendek? 27. Ada pendek? Tasawuf The last tapi panjang. Kita boleh buat satu sesi untuk ni. Tapi kalau nak terangkan sikit boleh. Dia datang apa? Pasal sedap dia bab apa tu? Bab syaitan. Maknanya di situ apa? Bahawa Nabi SAW ada at-tasawuf minas syaitan, daripada syaitan. Kita akan terangkan kenapa tasawuf itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan terangkan kenapa pula sebaliknya al-atas, iaitu bersin pula, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan itu kita akan dapat melihat kenapakah kita kalau dalam keadaan bertasawuf, mana kita tidak menguap, kita nak apa menguap dan bahasa lain apa ni? Sangap, bersangap dan menguap. Bersangap dan menguap. Maka perlu kita lihat bahawa dia adalah benda yang dibenci oleh Allah, harus ditolak seberapa daya mampu kita. Dan kalau kita terpaksa lakukannya, Nabi kata tutuplah dengan tangan ataupun kain. Nabi SAW suruh. Dia punya itu lagi tu kita tahu. Dan dia masalah yang paling besar, dia apa? Dia adalah dianya adalah apa kita ada menular. Boleh menular, bayar jangkitan. Satu orang boleh muap, 5-6 orang lepas semua. Kita kata. Sebab itu kita kata benda ini adalah menunjukkan bahawa keburukannya. Dan dia tanda kemalasan. Di antaranya kita akan datang kedatangan nanti. Dan bukan saja kedatangan kemalasan, bahkan dia juga menunjukkan bahawa kita tidak mengambil kira perasaan-perasaan orang lain. Macam-macam lah kita lihat, boleh kita datangkan. Sebab itu kita kata babnya panjang sikit. Nak baca? Di sana kita akan kita kalau boleh dapat bab ini kita selesaikan, lepas tu kita masuk minggu depan kita akan masukkan bab masjid sekali insya-Allah. Wallahu taala alam. Ada soalan? Tak ada soalan Alhamdulillah. Takdir. Takdir. La. kauni. Kauni dan takdir syar'i. Syar'i. Ah, dan mana kita kata takdir sini maksudnya adalah kehendak Allah Taala juga, iradah, maksud iradah Allah yang kauniyah, iradatullah asy-syar'iyyah. Kerana takdir itu tak datang melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Dan takdir syar'i itu takdir syar'i misalnya Allah Subhanahu wa Taala mengendaki. Allah mengendaki kita melakukan kebaikan, mentaati Allah, beribadah kepadanya. Kita di situ apabila ditakdir atau dikehendakkan Allah dengan kehendak syar'iyahnya, dengan iradatu syar'iyahnya, berlaku ke tidak? Tak semua berlaku. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah kata Allah mudahkan segala ibadah ini untuk orang. Tapi ada orang pun, orang dah Allah dah mudahkan, tak nak ambil pun. Begitu juga Allah SWT memerintahkan kamu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah perintahkan. Perintah ini sudah tentulah dengan kehendaknya. Dan ini kita kata menunjukkan sini bahawa tak semua yang melakukannya. Yang melakukan adil, melakukan ihsan. Jadi menunjukkan di sini bahawa perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dua macam. Kehendak yang dinamakan kauniyah, kehendak pasti berlaku. Yang mana Allah telah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Bahwasanya urusan Allah itu kalau Allah kehendaki sesuatu dengan mengatakan jadi, maka jadilah ia. Kalau Allah hendakkan seseorang itu mati pada waktu fulan, waktu bila, tetap dia boleh mati, dia boleh tahan diri dia untuk mati, kata lagi 10 minit. Satu min cekkan pun tak ada pun tak boleh. Jadi menunjukkan bahawa ini adalah dia adalah di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti, yang kauniyah. Kauniyah. Yang syar'iyah misalnya Allah kehendaki kita untuk lakukan untuk apa? Beriman, untuk beramal saleh, untuk kita apa? Untuk Allah mengajak kita kepada syurga, Allah suruh kita bertaubat kepadanya. Tapi kita lihat semua ini tak berlaku melainkan kepada orang yang ingin rela untuk lakukannya. Jadi dengan itu kita kata iradah tu dua macam. Dan apabila kita kata qada' dan qadar Allah ini yang kauniyah, maknanya daripada iradah Allah yang kauniyah, mana tak boleh dielakkan. Manakala kita katakan daripada sudut ketaatan pun, dia ada terbagi kepada kauniyah dan syariah. Orang kalau nak Allah perintahkan kepadanya, dia ada dua macam. Hamba kepada Allah dua macam. Hamba dengan kauniyah, hamba dengan syariah. Mana hamba bersini adalah taat dengan syariah atau taat dengan kauniyah. Sama ada dia taat kepada Allah dalam keadaan dia keterpaksaan atau dia taat kepada Allah dalam kerelaan. Kalau keterpaksaan, kauniyah lah. Apabila Allah SWT inginkan dia mati, dia terpaksa taat. Taat dengan ketaatan kauniyah. Keterpaksaan. Kalau Allah SWT inginkan, Allah SWT menginginkan seorang semua untuk bangun malam. Allah kata Nabi SAW dalam hadis itu, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, dan solat pada waktu malam dalam keadaan orang tidur, kamu akan masuk ke syurga dengan dalam keadaan kesejahteraan. Jadi beberapa ramai orang solat. Berlaku kat di situ semua taat dengan ketaatan keterpaksaan tak ada. Dia hanya orang yang nak taat ni taat ketaatan yang kerelaan saja. Jadi sebab tu penghambaan di sisi Allah Subhanahu taala ni yang mulia hanyalah ketaatan ataupun penghambaan yang dinamakan penghambaan syariah. Kalaulah dikumpulkan semua di padang mahsyar, semua terpaksa taat, ini tak ada kemuliaan. Tapi yang mulianya apabila disuruh taat, dia taat, itulah dia penghambaan yang sempurna. Sebab itu Nabi SAW melihat atau sangat-sangat gembira apabila dinamakan sebagai hamba-Nya. Sebab itu beliau sendiri mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba kepada Allah dan Rasul kepadanya. Dan Rasul kepadanya datang selepas itu. Suatu penghambaan, nisbah penghambaan ini lebih mulia daripada selainnya. Lebih mulia daripada title raja, presiden dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Okay. Lagi soalan? Nah, tak ada? Nah. Di Fatihah al-Kitab. Itu la salata pada salat dasar. Maknanya bukan kesempurnaan. makna dasar. Betul-betul kita kata jenisnya. Ha, seperti la al-hajj la kita dapat ambil itu dia gunakan hajj Arafah. Kita ambilkan misalnya hadis yang lain, kita sudah terdapat datangan hadisnya. Jadi hadis seperti ini menunjukkan kalau kita ambil sebagai la salata, maknanya la salata liman lam yaqra bil Fatihah al-kitab, kita ambil sebagai kesempurnaan, tak kena. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melarang sahabat mencampuri bacaan dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taf'aluhu illa bi Fatihatil kitab. Jangan melakukannya melainkan dengan Fatihatil kitab. Jadi Fatihatul kitab maksudnya sini adalah perkara yang wajib. Ha, jadi yang wajib tu yang di mananya menunjukkan kalau seorang tak lakukannya tak sahlah solatnya. Dengan dalil yang lain juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa menerangkan bahawa Fatihatul kitab adalah merupakan satu perkara kewajipan. Dia ada lafaz yang lain, man lam yaqra bi umul kitab, nasma umul Quran, umul kitab. Dan dengan itu menunjukkan bahawa dianya adalah solat yang apa, yang dasar, bukan sempurna. Ha, mana asas tak ada solat, solat tak sempurna, mana tak cukup, tak sahlah solat tersebut. Ha, tapi kalaulah misalnya la imana, kita tahu. Kerana kita tak kita katakan orang yang penipu ni beriman tak? Beriman dengan iman yang dasar. Sebab tu, tapi cuma kita kata iman sempurna sebab tu tak. Kerana apa tu? Sebab tu Allah telah melarang. Apabila waqalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Orang-orang Badwi mengatakan kami telah beriman. Katakan qul lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, kata tapi katakanlah kami telah berislam. Walamma yadkhulil imana fi qulubikum, sehinggalah iman itu meresapi dalam hati-hati kamu. Jadi menunjukkan sini iman ni ada dasar iman sempurna. Kalau seorang nak mengatakan ana mukmin, kita kata tak boleh, melainkan kamu kata ana mukmin insya-Allah, kena ada istisna. Kerana dia ada pujian diri, kerana dia ada mensucikan diri. Kita dilarang untuk mensucikan diri. Allah Taala berfirman wala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimani taqwa. Jangan kamu menyucikan diri kamu, sesungguhnya dia lebih mengetahui siapakah lebih bertakwa. Jadi dengan itu kalau kita nak kata kita mukmin tak, kita kata ana muslim. Atau ana mukmin insya-Allah. Ah, itu boleh. Tapi kalau kita terus tak hilangkan insya-Allah ni, kita seolah-olah memuji diri kita sendiri. Kita dilarang memuji menyucikan diri kita. Jadi dengan itu iman ni ada adanya dasar, ada adanya asas. Dan dengan dalil yang lain bahawa iman tu naik dan turun, pasang surut. Bagaimana Allah man zadatum hadhihi imana? Siapakah yang menambah dengannya ini keimanannya? Bagi Nabi Allah Taala berfirman dalam ayat lain, innamal mu'minuna allazina dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah di hati ini akan gemetar, kalau dibacakan ayatnya akan bertambah imannya. Jadi menunjukkan iman itu bertambah. Mana kalau bertambah, mana ada sampai bertahap kesempurnaan. Yang dasar, kita lihat bagi Nabi SAW ada juga, iman itu adalah 73 cabangannya. Yang tertinggi ialah kalimah la ilaha illallah, terendahlah menepikan perkara yang membahayakan di jalanan, dan sifat malu itu adalah sebahagian daripada iman. Menunjukkan iman itu bertahap. Yang tertinggi la ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam. Tentang pakaian yang bergambar tadi kan, dia boleh membawa kepada makruh apabila dia buat dengan solat. Bagaimana kalau gambar-gambar itu adalah gambar-gambar seperti salib? Itu lebih lagi, ada larangan khas. Gambar-gambar label. Itu sama. Kerana ada, kalau kita lihat gambar-gambar yang memperagungkan, kita kata memperagungkan syaitan, peribadatan kepadanya, penundukan kepadanya, ini semua kita kata satanik, gaya-gaya ni kita kata dia semua sebenarnya tak. Oh, red devil eh. Bagi red devil. Kita kata siapa nak, siapa pun tidaklah menamakan dia sebagai apa, sebagai. Saya agak pelik, masih lagi ada orang nak. Dia masalah yang kita harus memahami bagi mereka yang suka memakai jersey. Pastikan dia tak mencontohi jersey yang dilarang. Jersey yang ada salib. Walaupun salib kita tahu berbagai jenis salib, apa-apa jenis salib tak dibenarkan. Begitu juga tidaklah dibenarkan gambar-gambar apa yang menganjurkan akan akan arak, memabukkan. Begitu juga yang menganjurkan akan lucah dan yang berkaitan kepadanya zina. Jadi dengan itu kita kata kita elakkan. Tapi kalau lah gambar-gambarnya hanya misalnya pakai baju batik ke, baju apa sebagainya, itu pun pakai gambar-gambar juga kita kata. Tapi selagi baju batik tak ada gambar binatang sebagainya, tak ada masalah. Ha. Ustaz, dia pakai tasawuf lah Ustaz. Dia pakai gitu. Bahkan dia taruh pakai Allah ini. Tasawuf lah Ustaz. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama-sama dengan orang yang dikasihi, dicintai. Elakkan. Kita cintalah, cintalah kita kepada Allah dan Rasul. Bahkan dia Fahni Ahmad, macam tak? Kalau Roni tak boleh Fahni Ahmad. Ini sebenarnya bukan masalah. Sebenarnya kita kata, kita kata balik kepada nama sendiri lah, tak kena bagus. Masyhurkan nama sendiri. Jangan, nanti dia menjadi permainan. Jangan, kita tak mau elakkan. Nanti tashabuh dah, tayy sebagai ulama lihat tashabuh. Cap sebagai ulama melarangnya. Melainkan ada hajat. Ada orang pergi masjid pakai cap. Kita kata tak sepatutnya. Kalau mesin panas dia pakai cap, kita kata bolehlah. Kita kata dia ada maksud. Ha, itu. Kita kata tak sesuai. Ha, sebab itu sebagai ulama mengingkarinya. Ha, boleh datang masjid Nabi pakai cap. Semua yang kita kata, apa kena pakai cap? Kalau dia memang tujuan untuk pasal panas terik matahari, dah masuk, buka lah. Ha. Tapi tak buat demikian. Dah, kita kata masalah. Kita kata kita disuruh untuk jangan tasyabuh. Tasyabuh pada binatang dilarang. Tasyabuh rambut macam sekang misalnya, atau rambut macam dilarang. Kita dilarang tasyabuh pada binatang. Perbuatan kita, pakaian kita, sehingga kita katakan kedudukan kita. Kita dilarang bertasyabuh kepada kufar. Kita dilarang tasyabuh kepada fusak. Ini fasik, ahli fasik. Dia Muslim apa? Kenapa tak boleh? Tapi kerana dia lakukan perkara-perkara yang mungkar, dia berbangga dengan melakukan kemungkaran itu, dia khalayak ramai, maka ini adalah orang fasik. Maka kita elakkan. Tak masalah kalau dia pakai pakaian misalnya, dia tak pakai macam tak masalah. Tak masalah lah. Selagi dia tidak sampai pada tasyabuh kepada kufar. Tasyabuh kepada mukminin muslimin boleh. Cuma kita elakkan dari berpakaian, kita tak biasa dengan orang Singapura tak biasa dengan pakaian misalnya orang Nigeria, dia datang pakai baju Nigeria besar gitu kan, yang kita perlu kita pastikan tak melanggar lagi larangan Allah. Jangan pakai pakaian syuhrah, pakaian membangga atau memakai untuk memasyhurkan diri. Jangan. Apa yang saya faham daripada tai Ustaz, Syekh Usaimin membolehkan Ustaz kalau lelaki pakai tai, tapi wanita sama sekali tak boleh, Syekh Usaimin. Saya kata tadi bahawa sebahagian ulama melarang ni. Pasal masalahnya ada sebahagian melihat dia dah bukan pakaian orang kufar misalnya. Kalau dia bukan pakai orang kufar lagi, adakah boleh? Kita kata boleh. Tapi kalau perempuan pula pakai, kenapa tak boleh? Kerana dia mutasyabuh kepada lelaki pula. Jadi kita ada, kita dilarang. Kita tasyabuh. Kita pergi sekolah, pergi ke mana-mana kerja pakai skirt, boleh tak? Lelaki tak boleh. Kerana kita kata ianya adalah walaupun tutup aurat kita sampai ke buku apa, lepas buku lali sampai apa, atas buku lali dan bawah. Nah, tak boleh. Kalau pakai kerana ke hajat-hajat yang diperlukan, situlah kita berhenti. Itulah kita kata kita berhenti di atas keperluan ataupun hajat yang kita tak boleh elakkan daripadanya. Itu Allah Ta'ala. Allah Maha mengetahui kita punya usaha dan sebagainya. Alhamdulillah. Nah. Pasal tu khusyuk ni ya. Khusyuk, sekarang kita solat berjamaah. Waktu zuhur lah, waktu sir lah. Orang yang sebelah tu baca kuat tak? Macam mana? Ini sebenarnya masalah, ada syubhah yang didatangkan bahawa kalau baca mesti keluar suara, dia kata demikian. Sebenarnya tak kira demikian. Baca sir ini, dia tak semestinya keluarkan suara yang boleh mendengarkan orang lain. Dia bukan juga mendengarkan kita. Mana? Dia punya tak, kita bacalah dengan bismillah. Jangan kita tak perlu kita. Saya pernah baca dulu masa awal-awal saya baca sir macam itu. Saya tu masa saya dengar, saya duduk sebelah seorang orang maghrib. Sirriyah dia kata baca sirah. Saya kata dah sir lah saya baca tu. Dia kata mungkin orang lagi sir. Dan saya rujuk oleh ulama, betul memang sirriyah itu bukan begitu. Sirriyahnya kita baca dengan kadar yang kita tak, kita sehingga Nabi, sahabat sehingga tak tahu Nabi baca ke tak. Tetapi Nabi, mereka yakin Nabi baca setelah nak lihat bahawa janggut Nabi bergerak. Di situ mereka yakin Nabi baca. Jadi menunjukkan di sini bahawa tak ada suara pun keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dasar sirriyah lah yang patut dilakukan. Manakala orang yang mengganggu, kita kata boleh pelankan sikit tak sirriyah awak, dah macam jahar. Apa dia? Jangan nak salah gitu. Kau boleh sadar siku kan. Tak ada. Yang patut elakkan. Nampak ni kita lari. Soalan daripada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang itu hanya sujud sekali dalam sujud terakhir, bagaimana dengan solatnya? Apakah dia harus mengulangi solatnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Dia kalau lupa, dia dah solat, dia dah sujud sekali, lepas tu dia tashahud, sujud sekali lagi untuk dia istidrak dia. Lepas tu balik tashahud awal, tashahud akhir dia. Kemudian dia sujud sahwi lepas itu. Antara lam sama la, larangan mana satu yang lebih? Lam ada huruf cakap lam yakuni lagi kan? Lam yakuni yang akan masuk yang tak. Itu saya cakap la, tidak ada solat. Tak lain. La solata lam yakun lain. Lam datang kepada fi'il. La datang kepada isim. Jadi dia tak boleh lepas la ni is apa fi'il, tak boleh. Kalau datang la fi'il jadi la nahiyah. Kalau la datang kepada isim, jadilah dia nafiah, penafian. Tapi kalau la datang selepas isim fi'il, jadilah nahiyah, larangan. Jadi, kena. Maksud la tu, bahasa Arab tu mempunyai makna yang berbeza. Kalau digunakan lam, macam mana? La dengan lam. Kita lam ni membawa makna belum. Tapi boleh maknakan, mana tidak terus langsung, kita kata boleh. Lepas tu oleh kita dia baca dari lam yakun allazina kafaru min ahli kitab wal musyrikin mufakkin hatta ta'tihum bayna, ayat tersebut di situ tak bermakna tidak sekali kerana hatta ta'tiyahum bayna, sehinggalah datang kepada mereka keterangan. Jadi menunjukkan bukan langsung, tapi kalau digunakan lan, lan maknanya sekali-kali tidak. Dan ini boleh diikut kelas kita dalam yang akan kita adakan bulan Februari, kelas bahasa Arab insya-Allah. Siapa yang berkeinginan untuk mengikuti ini, bolehlah ikuti ini. Wallahu ta'ala alam. Baru buka? Ah, insyaAllah, kelas baru. Nah. Boleh, insyaAllah, dia kita tak ada soalan lain. Muslimah ke ni? Muslimah belakang. Depan Muslimah. InsyaAllah. 3 bulan tahu juga Arab. Kalau rajin. Wallahu ta'ala alam. Mengikut kerajinan. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Allah. Tak ada kewajar lah, Ustaz. Tak ada kewajar. Ada asal, Ustaz. Ada dalil, Ustaz. Dalil kalau kita lihat, dalil kalau kita lihat, yang munyuk, pasar ni, mereka balik kepada perbuatan Rasulullah SAW, mengikut dalil daripada Rasulullah SAW buat, mereka kata boleh buat. Sebagai ulama melihat bahawa dia bukan sebagai satu dasar menunjukkan bahawa lepas asar tu boleh lakukan. Kerana ada lafaznya, larangan lafaznya, dengan perbuatan Rasulullah SAW. Jadi adakah perbuatan Rasulullah ni kita kata menafikan, menolakkan apa yang dilafazkan? Tidak. Sebahagian ulama melihat itu menunjukkan pengkhususan kepada Rasulullah SAW. Jadi ada sahabat yang buat tu asal. Jadi kita ada di situ. Satu masuk istiqamah kol. Kemudian bila dibacakan dari yang Nabi pun pernah buat. So Umar tak tegar lagi sekali. Untuk dan daripada Aisyah riwayat Bukhari. Tak pula tinggalkan setelah itu pada asar. Tapi pemahaman daripada ulama, dia nak mengerjakan pada asar ni selepas mengerjakan fardu asar, terus Nabi buat pada asar sampai dia wafat. Dia dinamakan ba'dal asr. Ini kita perlu dalil yang kukuh lagi. Yang kita lihat daripada lafaz yang menerangkan Nabi lakukan adalah kerana Nabi katakan sesungguhnya aku telah disibukkan dengan apa? Peristiwa. Jadi kita lihat apa lah. Kemudian bila asma datang menemui, boleh tak pula ucap lagi kita kenal. Lagi larang. Tapi dalam riwayat-riwayat yang lain, dari daripada Aisyah, Aisyah menyatakan Nabi tak pernah tinggalkan ba'da asar sampai Nabi wafat. Baik. Jadi kaedah atau kata-kata sahabat, sahabiah mengatakan tidak pernah. Ini kita datang kaedah dia kan. Kaedahnya bahawa apabila datang dalil-dalil lebih kukuh, kita utamakan lebih kukuh lagi daripada penafian langsung. Kerana Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan Nabi tak pernah menambah dalam solat apa solat dalam solat Ramadannya dan di luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Tapi telah terbukti sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan ada 13. Jadi menunjukkan bahawa penafian seperti ini, kita ulama melihat bahawa bukanlah dia menunjukkan penafian langsung perbuatan lebih daripada itu. Jadi apabila Nabi dia kata bahawa tidak pernah Nabi tak pernah tinggalkan ni, adakah bermakna telah datang tasyri' yang baru kita lihat yang menunjukkan bahawa inilah jadi sebagai satu. Jadi kalau itulah dia, tak jadi masalah kita menerangkan dengan cara yang kita lakukan sebagai yang kita lakukan, di mana kita katakan bahawa dasarnya adalah bahawa larangan dalam lepas solat asar. Kurang dan juga larangan-larangan tersebut daripada lafaz-lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa solat lepas solat asar adalah tidak valid begini. Kenapa? Kerana dengan kita kata dalil yang begitu banyak yang kita keluarkan satu kaedah dengan satu dalil untuk keluar satu kaedah membatalkan kaedah yang dalil yang banyak ni, kita kata tidak cukup kukuh lagi untuk lakukannya. Jadi itu dasarnya. Tapi insya-Allah kita akan datangkan. Saya akan bawakan perbincangan ini dalam minggu depan. Boleh tak usah. Kita akan saya akan datangkan pendapat ulama, tetapi di sini yang menunjukkan kepada kita bahawa masalah dalam apa sekali masalah per masalah fikir, kita nak keluarkan satu pendapat ganjil memang pasti boleh dapat. Tak usah punya ini pen. Asal dia nak. Ha? Saya sakit tahu ni. Last. Bila dulu kena study. Sebab dah asal. Apa saya suka jangan panik. Nanti Ustaz boleh Ustaz kerja Ustaz Boleh tak masalah. Anda dah benar berkaji benda ni. Jadi kita itu yang apa yang terakhir yang anda bawalah yang anda terjehkan. Tapi dia tak pernah buat Ustaz. Dia tak pernah buat lah. Itu pun baca je Ustaz. Sebab tu kita kata dalam masalah ni kita perlu selalu check. Masalah kalau macam benda yang macam yang ada apa akwal-akwal yang syadzah. Syadzah mana yang ganjil-ganjil ni. Seperti misalnya boleh tak lepas solat selepas subuh kita kita makan sampai nampak betul-betul tengah apa lepas azan kita makan hantar sehingga nampak kita katakan apa matahari atau dah nampak terang bezakan nampak orang semua ramai. Kita kata di sini adalah pendapat syar lagi satu. Walaupun ada salah satu 1, 2, 3 sahabat melakukannya, kata-kata boleh jadikan sebagai dasar, tidak tak akan boleh jadi. Dasar-dasar umum lebih kukuh lagi kita datang dengan dalil-dalil yang lebih kukuh, dalil-dalil yang lebih yang akan muhkam. Manakala dalil ini adalah dalil mutasyabih. Wallahu ta'ala alam. Yang tadi serius sekali, dia kurang faham Ustaz. Okey, berkenaan dengan seorang dia dah sujud, dia dah ada terlupa satu sujud. Mana yang boleh dia istidrak sebelum dia lepas bersalam, dia istidrak. Misalnya dalam dia lakukan solat tu dalam lepas bangun daripada sujud yang pertama dia terus terbaca tahiyat. Lepas tu dia buat apa? Dia terus kalau dia tahu dia belum lagi sebelum lagi diberi salam dia terus sujud kali kedua. Untuk lakukan sujud yang kedua. Lepas tu baru nak balik dia lakukan tahiyat semula. Itu namanya istidrak. Tapi kalau dia dah beri salam, dia beri salam macam mana? Dalam beri salam ulama mengatakan bahawa dia kalaulah satu rukun dia lakukan satu rakaat. Sama. Tapi ala kulli lebih sepatutnya dilakukan yang awal sebelum dia beri salam. Di istidrak. Kalau mana dia kerjakan? Maknanya satu rakaat tu sama. Sama. Kerana tak cukup satu rakaatnya dengan kurang satu sujud. Wallahu taala alam, boleh? وصلى الله سيدنا محمد على آل محمد الحمد لله رب العالمين أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته